Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan hukum tinggal di pedalaman, pelosok atau daerah yang terpencil yang jauh dari ilmu agama, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sauban radhiyallahu taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada beliau, "La taskunil kufur, fa inna sakinal kufur kasakinil kubur." Jangan kau tinggal di desa yang tidak ada ilmu di dalamnya, karena sungguhnya orang yang tinggal di pedesaan, naam kasakinil kubur, hakikatnya dia seperti penghuni kuburan. Sehingga naam hadis ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu agama, karena itu adalah sumber kehidupan bagi seorang hamba. Sumber kehidupan yang hakiki bagi seorang muslim adalah al-ilm. Naam sehingga hendaknya dia memilih tempat tinggal, memilih nama masyarakat yang di situ ada talabul ilm, ada ilmu yang disebarkan dan ada pelajaran yang di situ mengajarkan Alkitab wa sunnah dan mempelajari al-halal wal haram. Karena hakikatnya ketika seseorang tinggal di pedalaman, naam berarti dia akan terus-menerus berada di atas kebodohannya, berada di atas kebodohannya, tidak akan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan al-jahil itu hakikatnya seperti al-mayyit, meskipun dia hidup akan tapi kehidupan yang jauh dari ilmu, kehidupan yang tidak baik. Karena seorang hamba akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, itu adalah dengan melakukan amal saleh, melakukan amalan-amalan ketakwaan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang dia beramal saleh, bagaimana seorang muslim bisa melakukan amalan saleh, amalan ketaatan ketika dia dalam keadaan jahil? Ini tidak mungkin, sehingga dia butuh belajar, butuh talabul ilm, butuh mengenal syariat Islam, sehingga setelah itu dia baru bisa beramal soleh, melakukan ibadah dan amalan-amalan ketaatan. Naam min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan dia adalah beriman kepada Allah taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram ketika di dunia. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Qala al-muallif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babul badwi ila attila'. Qala haddathana Muhammad ibn Shabbah, qala haddathana Syarik anil Miqdam ibn Shuraih, an nabihi qala sa'altu Aisyah anil badwi, qultu wa hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabdu, faqalat na'am kana yabdu ila ha'ula'i ittila'. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-badu. Al-badu itu maknanya adalah al-khuruj ila al-badiyah, keluar ke tempat badui, ke daerah-daerah pedalaman, orang-orang badui. Ilat tila ke daerah yang disebut dengan attila. Attila ini jamak dari kata tal'ah. Tal'atun jamaknya tila'un. Wahia martafa'a minal ard wa mattasa min famil wadi. Wahia masayil ma min uluwin ila suflin. Tal'ah atau tila' itu adalah tempat yang tinggi dari dataran tanah dan yang luas dari mulut lembah. Itu tempat-tempat mengalirnya air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ini disebut dengan attila yang biasa ada di daerah pegunungan atau di lembah-lembah. Nah, jadi maksud dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, babul badwi ila attila ay al-khuruj ilal badiyah. Apa hukumnya keluar ke daerah badui, ke tempat-tempat yang di situ ada aliran airnya? Beliau aqadal muallif hadal bab li bayani jawazi dzalik wal khuruji ilaiha lal iqamah. Muallif rahimahullahu taala membawakan bab ini ingin menjelaskan kepada kita semua tentang bolehnya seseorang untuk keluar ke daerah badiyah. Naam, boleh untuk pergi ke sana. Lal iqamah fiha, bukan tujuannya untuk menetap padanya. Jadi hanya sekedar pergi ke sana, kemudian kembali lagi, bukan menetap di sana, membuat rumah atau bertempat tinggal di daerah tersebut. Wa inna ma lil ibrah aw lin nuzha aw lit tafakkur aw ghairi dzalik. Hanyalah pergi ke tempat daerah badui tersebut tujuannya untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, atau lin nuzah, atau untuk rekreasi, tamasya, menenangkan pikiran ke daerah yang di situ pemandangannya sejuk, naam, asri, atau lin tafakkur untuk tafakkur atau tadabbur, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, au ghairi dzalik atau yang lainnya, atau ziarah ke tempat teman atau saudaranya ke daerah yang ada di pedalaman pelosok daerah badui, maka ini hukumnya adalah jawaz, adalah diperbolehkan. Beliau di sini membawakan sebuah hadis, qala haddatsana Muhammad ibnu Shabbah qala haddatsana Syariq anil Miqdam ibnu Syuraih an abi, dari bapaknya. Sanad hadis ini sampai kepada Syuraih rahimahullah. Qala sa'atu Aisyah, berkata Syuraih, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha anil badwi, tentang al-badu, tentang hukum keluar ke daerah badiyah. Qultu, yang beliau tanyakan ketika itu, wa hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabdu, wahai Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju daerah badui ke tempat-tempat al-badu? Faqalat na'am, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menjawab iya. Naam, kana yabdu ila haula ittila, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ke daerah badui, pergi ke sana, ila haula ittila, ke tempat-tempat yang di situ mengalir air, ada mata airnya mengalir, yang ini tadi daerah yang dekat dengan pegunungan atau lembah-lembah. Sehingga beliau al-Mu'allif rahimahullahu taala membawakan hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasannya perkara tersebut keluar ke daerah badui itu hukumnya adalah diperbolehkan, tapi bukan tinggal di dalamnya, bukan membuat rumah dan menetap di sana, hanya sekedar pergi ke daerah tersebut. Sehingga ketika kita perhatikan penempatan yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini adalah penempatan yang sangat bagus dan sangat tertib dari bab-bab. Demikian pula hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kitab ini sebelumnya disebutkan tentang apa? Larangan larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk seseorang yang telah hijrah dari daerah badui ke kota. Naam, yang di situ ada ilmu, ada syariat Islam. Kemudian dia ingin kembali ke daerah baduinya, ini termasuk apa kemarin? Al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kemudian bab yang selanjutnya tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di pedalaman yang jauh dari ilmu agama, yang di situ tersebar kebodohan dan kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Dan setelah itu beliau menyebutkan tentang perkara yang diperbolehkan adalah hanya sekedar keluar menuju daerah al-badu tanpa tinggal di dalamnya. Dan inilah yang dipahami oleh perawi hadis, yaitu Syuraih rahimahullahu taala. Naam, mengapa beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala tentang masalah ini, yaitu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke daerah badu? Karena Syuraih rahimahullahu taala beliau telah memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang perkara tersebut. Jangan kalian tinggal, jangan kalian menetap di dalamnya. Naam, apakah hanya sekedar pergi ke sana itu dilarang? Sehingga alasan Syuraih sala Aisyah an dalik, bertanya tentang perkara tersebut, li'annahu khasyya annal baqa'a fil bawadi yashmal aydan mujarradal khuruj ilal bawadi. Beliau khawatir, naam, bahwasanya larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk bertempat tinggal, menetap di daerah badui, ini juga mencakup, naam, hanya sekedar keluar ke daerah badui tersebut. Naam, sehingga beliau menanyakan, bertanya kepada Aisyah, ternyata beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah keluar ke daerah badui, sehingga menunjukkan itu semua bahwasannya itu diperbolehkan. Bahkan mereka para ulama menyebutkan bal yatarattabu ala dzalik al-fawaid al-katsir. Bahkan terkadang perginya seorang dari kota, dari tempat tinggalnya ke daerah pelosok pedalaman, ke daerah badui, itu terkadang mengandung di situ fawaid, manfaat-manfaat yang banyak. Apa contohnya? Yaitu idah tasabal insan fil khuruji ilaiha, ketika seseorang mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia keluar ke daerah badu, ke daerah pelosok pedalaman, untuk misalnya memberikan pertolongan, naam, kepada mereka yang membutuhkan, mengirimkan makanan, mengirimkan bantuan, atau untuk menyebarkan ilmu agama, mengajak mereka untuk talabul ilm, menuntut ilmu, mengenalkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Tentu ini ketika dia niatkan ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini mengandung fawaid yang banyak, mengandung bisa mendatangkan faedah yang banyak dan kebaikan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukumnya, naam, itu bisa sangat dianjurkan. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal hadits dalilun ala jawazil khuruj ilal badiyah liqadai ba'dil waqt wa ba'dil hajat la suknaha kama taqaddam. Di dalam hadis ini yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, terdapat sebuah dalil tentang diperbolehkannya keluar ke daerah badui liqadai ba'dil waqt, untuk menunaikan sebagian waktunya, meluangkan sebagian waktunya, ke ba'dil hajat, dan sebagian kebutuhan-kebutuhan yang dia akan kerjakan. Naam, seperti tadi, mau silaturahmi, mau rekreasi, mau naam tafakkur fi makhluqatillah, untuk dia mengambil ibroh pada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala atau yang lainnya, maka ini diperbolehkan. La suknaha kama taqaddam, bukan tujuannya untuk menetap tinggal di daerah-daerah tersebut dan membuat rumah di sana. Naam, ini faedah yang bisa kita ambil dari bab dan hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.